ثم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله حيث تصرف dan Al-Quran tetap firman Allah bagaimanapun bentuknya. فَمَهْمَا كَتَبْنَاهُ فِي الْمَصَاحِفِ maka apa saja yang kita tulis dalam mushaf-mushaf أَوْ تَلَوْنَاهُ بِالْأَلْسِنَ atau yang kita baca dengan lisan-lisan lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamallahi tidak keluar dari keadaan dia sebagai kalamullah. Sudah kita jelaskan dulu ya ikhwan ya, antara talaffuz lafaz dengan al-malfuz. Lafaz apa ini ya ikhwan? Lafaz apa? Hah? Lafaz kita. Makhluk. Al-malfudu bihi. Kalamullah. Al-kitabah. Al-kitabah. Makhlukah. Al-maktub. Kalamullah. Al-hifad. Makhluk. Al-mahfud. Kalamullah. At-tilawah makhluqah, al-matlu kalamullah, hakala. Fahamtum ya ikhwan? Li'anna al-kalama kama qala al-musannif, sebab al-kalam sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an, hanyalah disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, la ila man qalahu muballighan mu'addib. Nah, bukan pada yang menyampaikannya, yang meneruskannya. Wa amma makna qauli salaf, adapun makna dari perkataan para ulama salaf, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dari Allah berasal kalamullah dan akan kembali kepada Allah. Fahuwa minal bad'i. Maka itu maksudnya dari permulaan. Yakni, yaitu annallaha huwalladhi takallama bihi ibtida'an. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya di awal mula. Lam yubtada' min ghairi. Tidaklah dimulai dari selainnya. Tidak dimulai dari selainnya. Wa yahtamil ayyakuna bimakna al-budu. Ada kemungkinan yang kedua. Bahwa al-bad'u bada'a maksudnya dari al-budu. Bimakna zuhur, nampak. Ya. Yakni yaitu annahu huwallazi takallama minhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya, takallama bihi, wa zahara minhu, dan nampak darinya, lam yadhhar min ghairi, tidak muncul dari selainnya, tidak nampak dari selainnya. Nah, wa makna ilaihi ya'udu, adapun makna kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ay yarji'u ilaihi wasfan, kembali kepadanya sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu wasfuhu al-qa'imu bihi, karena itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bersifat dengannya. Ya, waqila, dan terkadang yang dimaksud dengan ilaihi ya'udu pula, maknahu ya'udu ilaihi fi akhir zaman, akan kembali kepada Allah pada akhir zaman. Ya, jadi dari Allah berasal dan akan kembali nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhir zaman, hina yurfa'u minal masahifi wasudur, ketika diangkat, ya, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dari mushaf-mushaf yang tertulis, dari dada-dada yang padanya dihafal kalamullah, yakni tulisan itu nanti seluruh akan hilang, hafalan-hafalan yang ada di dada manusia pun akan lenyap. Kama warada fi asyrati sa'ah, sebagaimana yang telah disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang punya tahqiq kitab ini ada disebutkan riwayatnya di bawah. Hadis Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Hudzaifah Ibnul Yaman marfu'an, yadrusul Islam kama yadrusu washyus saub, akan hilang Islam ini sebagaimana hilangnya noda di pakaian. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, sehingga tidak dikenal lagi apa itu puasa, apa itu salat, apa itu sembelihan, apa itu sedekah. Wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laila, dan akan dihilangkan terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak tinggal lagi di bumi ini satupun ayat Allah. Wa tabqa tawa'ifun minan nas, dan tinggallah beberapa kelompok dari kalangan manusia. Asy-syaikhul kabir wal ajuz, orang tua, orang yang sudah jompo. Yaquluna, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami mendapati nenek moyang kami, mereka mengatakan kalimat ini, la ilaha illallah, fanahnu naquluha, maka kami pun mengucapkannya. Maknanya mereka enggak ngerti, tidak tahu apa maknanya. Ya. Naam, naam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wa amma kaunul iman bi anna al-Qur'ana kalamullah, adapun keadaan iman bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, dakhilan fil iman bil kutub, itu termasuk dalam keimanannya kepada kitab-kitabnya. Fa innal imana biha imanan sahihan, sesungguhnya beriman dengan kitab-kitab tersebut dengan keimanan yang benar. Yaqtadi imanal abdi bi anna Allah takallama biha bi alfaziha wa ma'aniha, itu mengharuskan keimanan seorang hamba bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, dengan lafaz-lafaznya dan dengan makna-maknanya. Wa annaha jami'an kalamuhu huwa la kalamu ghairi, dan seluruhnya itu adalah firman Allah yang terdapat di dalam kitab-kitab itu, bukan perkataan selain Allah. Fa huwa alladhi takallama bit-taurah bil-ibraniyah, maka Allah lah yang berbicara dalam kitab Taurat dengan bahasa Ibraniyah. Wabil Injil bi Suryaniyah, dan di dalam kitab Injil dengan bahasa Suryaniyah. Wabil Quran bi lisanin Arabiyyin mubin, dan Allah lah yang berbicara dengan firman-firmannya di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Maka di sini menunjukkan ikhwan fiddin azakumullah kekokohan madhab ahli sunnah yang selalu berjalan di atas dalil Al-Kitab wa sunnah, menyelisihi para tawaif, para firqah yang mufritah dan mufarritah. Baik, sampai di sini insyaallah tentang ya Al-Qur'an Kalamullah, dan yang berikutnya nanti masuk ke pembahasan ar-ru'yah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafadhalu hafizakumullah.